Jamang ngelek ngelek sumur cilik mungguing dada nutup mengo keh suarane kasurung angining raga ragate mung sapala bisa laras bisa semu iku suling wastani roh.